السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa memakmurkan Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Hukbatun minat Tarikh, sepenggal sejarah semenjak wafatnya Rasulullah hingga terbunuhnya Husain bin Ali cucu Rasulullah radhiyallahu anhu. Dan kita masih dalam atau sampai bab tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan beberapa pemberontakan-pemberontakan atau gerakan-gerakan separatis yang mengaku nabi dan memiliki pengikut banyak terjadi di sekitaran Madinah. Kemarin sudah kita jelaskan beberapa golongan yang ditumpas oleh pasukannya Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya adalah sekarang Sajjah wa Banu Tamim. Sajjah ini tak tahu dibaca Sujjah apa Sajjah ini. Di tempat Sijjah. Sijjah wa Banu Tamim. Jadi ada orang namanya Sijjah. Seorang wanita kalau tidak salah dia. Iya, seorang wanita ngaku jadi nabi. Kalau nabi laki-laki. Kalau nabi wanita berarti nabiyah. Dia ini ngaku sebagai nabiyah, seorang yang diberi nabi, diberi wahyu, wanita. Wa Banu Tamim dan Bani Tamim. Bani Tamim itu tempatnya dekat Riyadh sekarang. Sampai sekarang aja perkampungan Bani Tamim, orang tua-tuanya gak mau keluar dari kampung itu. Tapi kalau yang muda-muda banyak yang keluar. Ada tulisannya Khauta Bani Tamim, perkampungan Bani Tamim, sampai sekarang aja. Kanat Banu Tamim qad ikhtalafat ara'uhum ayyam ar-riddah. Banu Tamim, mereka berselisih pendapat ketika Rasulullah wafat. Ada yang keluar murtad, ada yang tetap setia tidak mau keluar dari Islam, dan ada yang ingkar zakat. Jadi ketika Rasulullah wafat, Bani Tamim terpecah menjadi tiga golongan. Golongan yang murtad dan keluar dari Islam, Kelompok yang kedua masih Islam tapi tidak mau bayar zakat karena ayat Al-Qur'an mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan. Khudz wahai Muhammad, ambillah min amwalihim dari harta mereka shadaqatan, sebagai sedekah, sebagai zakat. Khudz itu kan perintah agama tunggal. Khudz, ambillah. Yang dimaksud khudz di sini siapa? Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah mati, kenapa Abu Bakar mewajibkan kepada kita zakat? Jadi orang yang enggak mau zakat pada waktu itu juga berdalil dengan Al-Qur'an. Khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, zakat maksudnya, untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka. Lafaznya pakai khudz tunggal. Dan ketika ayat ini turun, perintah ini datang ke siapa? Ke Rasul, bukan yang lain. Lafaznya bukan jamaah, cuma satu orang yang disuruh, yaitu Nabi. Akhirnya Bani Tamim enggak ada yang mau bayar zakat, tapi masih Islam. Yang ketiga, ya ada yang keluar dari Islam, ada yang masih Islam tapi enggak mau zakat, ada yang murni Islam. Terjadi perselisihan pendapat di antara mereka. Bani Tamim sekarang di Arab Saudi bagian agak timur, sedangkan Madinah ada di mana? Ada di barat, di Hijaz. Jadi merasa terlalu jauh. Ya, harus melewati padang pasir yang gersang dan ratusan kilo untuk sampai ke mana? Ke Banu Cahni. Jadi merasa tidak bakalan diintervensi sama Madinah. Wa minhum man mutaraddid. Ada yang ragu-ragu, bingung, ya enggak kafir, ya mau kafir, mau muslim. Dan ini enggak dihukumi orang yang murtad, kan enggak boleh ragu-ragu dalam Islam. Ragu-ragu iman apa tidak, iman apa tidak. Wa baymanahum kadzalika id aqbalat ilaihim Sijah bintul Haris at-Taglibiyah. Ketika Banu Tamim ini sedang ragu-ragu, ya macam-macam orangnya tadi, datanglah seorang wanita kepada mereka. Wanita ini punya pengikut namanya Sijah bintul Haris at-Taglibiyah. Ada yang mengatakan, loh, orang ini sendiri dari Bani Tamim. Ada yang mengatakan dari luar. Wahia min Nasara al-Arab. Wanita ini adalah wanita Kristen Arab. Dan jarang. Jarang ada orang Arab Kristen, itu jarang pada masa itu. Ya, kecuali di pinggiran-pinggiran Romawi Syam sana. Fadda'atin nubuwah. Wanita ini mengaku jadi nabi. Nabiyah namanya, nabi betina. Ya, karena enggak ada nabi perempuan, kita katakan nabi. Wa ma'a junudun min qaumiha. Mempunyai pengikut banyak dia. Wanita ini yang aku nabi ini. Wa qad azimat ala ghazwil Madinah. Sijah ini mengumpulkan orang banyak ingin menyerang Madinah. Karena Madinah itu jantungnya Islam. Madinah hancur, Islam hancur. Maka ya dianggap tidak seberapa karena Madinah ini pusatnya sahabat, muhajirin dan ansor. Kalau Madinah sudah hancur, sudah semuanya ikut. Maka wanita ini membawa pasukan besar ingin menaklukkan negeri Madinah. Falam amar bibilati Bani Tamim da'at ila amriha fastajabala aktsaruhum. Ketika wanita ini melewati Bani Tamim, sebelum sampai ke Madinah kan melewati Bani Tamim, diajak supaya menjadi pengikutnya. Dan kebanyakan pengikutnya ikut Sijah. Murtad semua, kebanyakan murtad. Dan ngaku bahwa, dan mengakui bahwa wanita ini adalah seorang nabiyah. Wastalahat ma'um ala Allah takuna harbun bainahum. Ya karena memang Banu Tamim ini lemah, takut dengan pasukannya Sijah. Maka bersuluh. Berapa? Bersuluh itu berdamai. Ya. Summa inna Malik bin Nuwairah sanaha an ghazwatil Madinah wa harrada ala qitali Bani Yarbu baqiyatan nas. Pada waktu itu ada seorang laki-laki namanya Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah mengatakan, "Wahai Sijah, ya jangan kau serang Madinah dulu. Serang dulu nih orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu Bani Yarbu." Bani Yarbu ini musuhnya Bani Tamim. Kesempatan mumpung ada Sijah dimanfaatkan untuk nyerang Banu Yarbu. Wa an yu'akhir ghazwal Madinah, Madinah itu akhir-akhir saja. Kita taklukkan negeri-negeri ini, kalau ditaklukkan nanti jadi pengikut kita. Kalau jadi pengikut kita, kita semakin banyak. Kalau sudah banyak, kita taklukkan Madinah. Tsumma qasadat sijah bi junudiha al-Yamamah. Terus di memasuki negeri-negeri ini, wanita ini. Ya, wanita badal. Akhirnya dia memasuki negeri Yamamah. Negeri Yamamah inilah negerinya Musailamah al-Kadzab. Ketemulah ya nabi palsu jantan dan betina ini. Ketemu di situ. Falamma sami'a Musailamah tu bi masiriha ilai khofaha, ketika mendengar ya Musailamah al-Kadzab, nabi palsu ini yang sering kita dengarkan Musailamah al-Kadzab, betul nabi palsu banyak. Ya. Ketika datang, takut Musailamah ini sama wanita ini. Karena wanita ini punya pengikut banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Kenapa Musailamah takut dengan wanita ini? Karena Musailamah sudah habis-habisan perang sama kaum muslimin. Ini baru datang-datang dari arah timur. Padahal Musailamah sudah sering perang sama kaum muslimin di pinggiran-pinggiran itu. Maka fa'arsala ila sijah yatlubus suluh, nulis surat Musailamah ini damai. Setelah damai, maka mengajukan syarat-syaratnya adalah hasil negeri Yamamah setengahnya harus diberikan ke sijah. Berarti kekuatan mana sijah sama Musailamah al-Kadzab? Buat sijah. Tapi sejarah yang kita kenal kan selalu nabi palsu namanya siapa? Musailamah. Tsumma arsala ilaiha yatlubu zawaj minha, akhirnya Musailamah ini nulis surat ingin menikahi Sijah karena tahu orang ini luar biasa. Ini kekuatannya supaya besar. Dan setuju. Ya. Sijah setuju. Nikahlah dua manusia, ya, pengaku nabi ini. Menikah. Maka Abu Bakar dengar kabar ini, segera Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid, pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Ya, julukannya Khalid adalah Saifun min Suyufillahil Maslul. Maslulah, pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Maka Khalid berangkat dengan pasukannya. Ya. Walamma samiat bi qudumi Khalid rajat ila biladiya, ketika dengar bahwa Khalid ini datang, wanita ini pulang ke kampungnya. Ditinggalkan Musailamah, ya mama ditinggal pulang. Ketakutan. Tidak berani sama Khalid bin Walid. Tidak ada. Khalid bin Walid kalah itu loh, tidak pernah. Di perang mana Khalid kalah? Tidak pernah kalah Khalid itu. Panglima perang. Selalu menang. Tidak berani pulang. Wa aqamat fi Bani Taghlib. Dia pulang ke negerinya Bani Taghlib. Kila rojat ilal Islam, sebagian riwayat mengatakan dia masuk Islam. Seperti dalam Bidayah wa Nihayah. Selesai. Ditumpah Musailamah habis, si Sijah pun habis pasukannya. Ya. Lah. Pernah mendengar saudaranya Umar bin Khattab namanya siapa? Zaid bin Al-Khattab. Zaid al-Khattab ikut perang ini dan terbunuh beliau gugur dan kuburannya ada di sana. Ya. Dan nanti di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan At-Tamimi. Betul? Ya, di negeri sekitaran ini. Makanya orang yang enggak senang sama dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjuluki bahwa ini adalah negeri yang jelek, negerinya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu karena munculnya nabi palsu. Itu sejarahnya. Lah, nanti di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kuburannya siapa tadi? Zaid itu dikultuskan oleh orang-orang, ditabaruki, dilap-lapi, tawasuli. Datanglah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan pasukannya dan di-pick up oleh sultan pada waktu itu, diratakan, kubah-kubahnya dihancurkan. Sampai sekarang ada kuburannya di sana. Selesai. Selanjutnya Banu Hanifah wa Ma'rakatul Yamamah. Terjadilah perang baru, yaitu Banu Hanifah dan Ma'rakatul Yamamah. Oh, Yamamah belum ya, berarti yang ditumpaskan Sijah. yang Musailamah belum, sijahnya yang ditumpas. Arsala Abu Bakar Khalid bin Walid ila Yamali kitani Bani Hanafiyah. Abu Bakar As-Siddiq ya mengutus Khalid bin Walid untuk pergi ke Yamamah dan menumpas Bani Hanafiyah. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, Abu Bakar As-Siddiq itu pada waktu itu di awal-awal pemerintahan beliau itu penuh dengan kekacauan, banyak nabi palsu, banyak orang ingkar zakat, dan banyak orang murtad. Ya. Para sahabat mengusulkan supaya tidak terlalu membuang energi, yang kafir saja kita perangi, yang nabi-nabi palsu itu. Adapun yang ingkar zakat, jangan diperangi dulu, nanti aja selesaikan yang murtad-murtad itu dulu. Kata Abu Bakar, wallahi law mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addunahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la qataltu alaman. Demi Allah, sekiranya mereka menolak membayar anak unta yang dulu diberikan kepada Rasulullah, kemudian di zamanku tidak mau memberikan, aku akan perangi mereka karena penolakan ini. Tidak mau mundur sejengkal pun Abu Bakar. Ya karena pada waktu itu zakat hilang, maka kalau khalifah pertama saja sudah menghilangkan zakat, bagaimana dengan khalifah-khalifah berikutnya? Islam akan hilang, gak sampai ke kita. Kalau zamannya Abu Bakar dan zakat sudah hilang, sampai kita enggak kira-kira Islam. Terus gak sampai Pak. Semua ya mentakwil Al-Quran ya, diambil satu persatu hilang semuanya. Abu Bakar gak mau, ditumpas semuanya. Lah termasuk ya mama tadi. Bapakkan Abu Bakar arsalah qabla dzalika Ikrimah bin Abi Jahal. Sebelumnya sudah diutus ke Yamamah oleh Abu Bakar, namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Abu Jahal mati kafir, tapi punya anak luar biasa namanya Ikrimah. Mujahid. Anaknya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini dijuluki oleh Rasulullah Fir'aun hadil ummah. Fir'aunnya umat ini ya Abu Jahal. Abu Jahal ini termasuk orang yang didoakan Nabi. Ya Allah, aizzal Islam, ya Allah kuatkanlah Islam dengan dua orang yang lebih engkau cintai. Kalau tidak Abu Bakar ya, mohon maaf, kalau tidak Umar, Abu Jahal. Tapi qadarullah, yang dipilih Allah oleh Allah dan yang dicintai oleh Allah siapa? Umar. Abu Jahal tidak. Abu Jahal ini termasuk orang yang diinginkan keislamannya oleh Rasulullah, diharapkan keislamannya. Ya. Punya anak Ikrimah, bapaknya ini jahat, Abu Jahal mati kafir, tapi Ikrimah luar biasa. Diutus oleh Abu Bakar untuk menaklukkan negeri yang murtad tadi itu. Wa Surabil bin Hasana wa kana al-jaisin abani hari 40 alfan. Prajuritnya Bani Hanafiyah atau Bani Hanifah ya, maaf, Bani Hanifah itu 40 ribu pasukannya. Walamma wasala Khalid ja'ala al-maqdami Surahbil bin Hasana. Ketika sampai, maka Khalid bin Walid menunjuk komandan perang bagian depan Surahbil bin Hasana. Bagian kanan Zaid bin Khattab. Lah ini Zaid bin Khattab yang saya ceritakan tadi. Siapanya Umar? Nanti ketika sudah ditaklukkan, pembunuh Umar ini datang. Ya. Pembunuh Umar ini datang. Ada masalah, ketangkep, dihadapkan sama Umar bin Khattab. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, kebencianku kepadamu tidak menghalangi keadilanku untukmu. Ya. Karena pembunuhnya siapa? Saudaranya. Itu nanti ya. Terus sebelah kanan, sebelah depan Surahbil bin Hasana, sebelah kanan Zaid bin Khattab, sebelah kiri Abu Hudzaifah. Sebelah kiri siapa? Abu Hudzaifah. Wa taqaddama al-muslimuna hatta nazala bihim Khalid al-Kazib yusrifu 'ala al-Yamamah fadru bi askaru barayatul muhajirin 'ala Salim maula Abi Hudzaifah. Maka berangkatlah Khalid bin Walid ya. Kemudian panji muhajirin di bawah Salim maula Abi Hudzaifah. Benderanya Ansor di bawah Sabit bin Qais. Ya. Jadi diklasifikasikan yang muhajirin dipimpin siapa tadi? Salim maula Abi Hudzaifah. Salim mantan budaknya Abu Hudzaifah. Sedangkan Abu Hudzaifah sendiri ditunjuk oleh Khalid bagian mana tadi? Bagian kiri. Jadi Abu Hudzaifah plus mantan budaknya sama-sama dijadikan pemimpin sama siapa? Khalid bin Walid. Dan Hudzaifah dan budaknya ini namanya siapa tadi? Saling itu ada ceritanya. Tak ceritain. Ini luar materi. Abu Hudzaifah ini punya budak, dirawat. Kan dulu kan hulam. Hulam itu kan budak kecil ya. Terus di rumahnya bantu-bantu gitu. Terus dimerdekakan sama Abu Hudzaifah. Namanya Maula. Jadi kalau Abdul itu budak, kalau Maula itu adalah mantan budak. Kalau mati, Maula ini kalau mati, sedangkan gak punya ahli waris lain, maka hartanya diwariskan ke mantan majikannya. Dan punya wala, masih ada hubungan yang harus ditunaikan. Maula namanya itu. Lah, Abu Hudzaifah otomatis kan siapa namanya? Salim kan hidup bersama rumahnya siapa tadi? Di rumahnya Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah punya istri namanya Sahlah. Sahlah ini melihat akhir-akhir ini Abu Hudzaifah suka marah-marah. Wajahnya cemberut terus. Sahlah ini ngerti kenapa kok marah-marah terus atau kok cemberut wajahnya tidak riang gitu. Maka Sahlah datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya melihat di wajah suamiku, siapa namanya tadi? Abu Hudzaifah itu ada kemurungan, tidak nyaman, kok sering marah. Kelihatannya ya Rasulullah, dia itu cemburu sama mantan budaknya. Lelaki Salim ini jadi dewasa, pendekar, panglima perang, gagah gitu loh. Cemburu Abu Hudzaifah ini. Salah datang piye ini ya Rasulullah, kayaknya cemburu suamiku ini sama mantan budaknya ini. Padahal enggak ngapa-ngapain. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, irbi'ihi, susuilah Salim. Kata Salim sudah besar. Tapi ya jangan digambarkan yang aneh-aneh. Ya, maksudnya itu kasihkan air asimu kepada Salim. Ya enggak secara langsung. Akhirnya dikasihkan ke Salim. Setelah air asinya Sahlah dikasihkan ke Salim, sudah enggak pernah cemburu lagi, enggak pernah marah lagi, enggak pernah uring-uringan lagi. Di sini para ulama berselisih pendapat. Ini ada hukum fikihnya ini, bukan asal cerita. Ada hukum fikihnya. Para ulama berselisih pendapat, apakah air asi itu bisa menjadikan mahram jika lebih dari 2 tahun? Padahal selama ini dalam pelajaran dikatakan air asi itu bisa menjadikan seorang menjadi mahram. Betul? Ada syaratnya kan? Syarat pertama harus 5 kali. 1 kali sampai kenyang. Bukan 1 kali, bukan 5 kali cecepan, tapi 5 kali susuan 1 kali sampai kenyang. 5 kali. Kalau ada orang ke pasar di anaknya nangis, disusui sama tetangganya 1 kali, 2 kali, belum sampai 5 kali, belum kenyang, belum jadi mahram. Tapi kalau sudah 5 kali, 1 kali susuannya kenyang, 2 kali kenyang, 3 kenyang, sampai 5 kali kenyang, jadi ibunya. Kalau punya anak jadi saudarinya. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana dengan ini? Jadi para ulama menjelaskan bahwa rodo'a itu, susuan itu bisa menjadikan mahram 1 kalau 5 kali. 1 kalinya sampai kenyang. Khamsu rodo'a, maklumah. Kemudian yang kedua, harus tidak boleh lebih dari 2 tahun. Haulaini kamilain. Al-Quran An-Nisa mengatakan bahwa masa menyusui itu haulaini kamilaini liman aradayati merodoa. Itmam, kesempurnaan susuan itu 2 tahun. Tidak boleh lebih. Haulaini kamilaini 2 tahun. Ditambah dengan hadis Nabi, ma fatakal am'a, apa yang bisa mengenyangkan, maka dia itu menjadikan mahram. Sedangkan orang kalau sudah umurnya lebih dari 2 tahun, air asi sudah tidak mengenyangkan. Bisa dipahami enggak maksudnya? Kalau bocah bayi sangat umurnya 1 bulan sampai 2 tahun, itu air asi bisa mengenyangkan, bisa membentuk daging. Tapi kalau sudah dewasa, kayak Salim ini, ya tidak bisa, meskipun dikasih berapa ya tidak bisa. Sudah tulangnya sudah kuat, tidak tersusun dengan air asi tersebut. Maka dari itulah fikihnya Aisyah. Dan ini juga pendapatnya Ibnu Taimiyah. Boleh seorang laki-laki dewasa itu kalau minum air asinnya wanita, maka jadi mahram. Ini pendapatnya Aisyah. Makanya Aisyah itu kan sahabiyat, betul? Ummul mu'minin, punya murid banyak. Muridnya namanya tabi'in, kan gitu kan? Betul apa tidak? Lah, Aisyah ini kalau melihat ada tabi'in yang cerdas, Aisyah memerintahkan kepada kerabatnya untuk memberikan air asinya kepada tabi'in yang cerdas tersebut. Tujuannya apa? Supaya kalau ngajari enggak usah pakai hijab, dibuka sama Aisyah karena sudah jadi mahram. Sebenarnya sudah dengar sebelumnya. Tetapi apa yang dilakukan Aisyah ini diingkari oleh oleh ummahatul mukminin yang lain, istri-istri Nabi yang lain. Istri-istri Nabi mengatakan Ummu Salamah dan yang lainnya mengatakan matarokna hijabana li ajli hadis maula Abi Hudzaifah. Kami tidak akan membuka hijab-hijab kami hanya karena hadisnya maula Abi Hudzaifah, yaitu mantan budaknya Abu Hudzaifah. Kami tidak akan membuka hijab-hijab kami. Diingkari Aisyah ini dan istri-istri yang lain. Sampai ada fatwa loh ini. Karena ini pegangannya Aisyah dan pegangannya Ibnu Taimiyah. Sampai di Mesir ada ulama berfatwa dari pajak direktur sama sekretarisnya ini berdosa terus, ya, di kantor berduaan, maka diperintahkan untuk memberikan RSI-nya ke bosnya. Ini pendapat ini marjuh ya, ini bahaya kalau diterapkan ini. Bahaya. Ya. Bagaimana mengkompromikan? Ini kan penting, harus dikompromikan, jangan dibiarkan liar kan gitu kan? Bagaimana cara mengkompromikannya? Mengkompromikannya. Ada dua. Yang pertama, jawaban yang pertama, yang dilakukan oleh atau peristiwa maula Abi Hudzaifah salib tadi itu, ini kekhususan. Tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan ke peristiwa-peristiwa yang lain. Karena jelas haula ini kehamilan 2 tahun, tidak boleh lebih. Bisa dipahami? Kekhususan ini gak bisa diterapkan kepada yang lain. Seperti Rasulullah nikah boleh lebih dari 4, itu kekhususan. Seperti ini juga kekhususan, gak boleh tiru-tiru. Pendapat yang nomor 2 atau cara nomor 2. Nomor 2 ini dikatakan tidak ada dalam riwayat tadi yang menunjukkan bahwa bahwa Salim menjadi mahramnya salah. Tidak ada. Mana yang menunjukkan itu? Tidak ada kok. Di situ cuma menghilangkan kecemburuan, menghilangkan wajah yang murung. Tidak disebutkan jadi mahram apa enggak jadi mahram. Bisa dipahami? Jadi ada dua cara jawabnya. Yang pertama ini kekhususan yang dikhususkan Nabi kepada Salim. Cara menjawab yang kedua itu cuma mengabarkan peristiwa kemurungannya siapa? Hudzaifah. Tidak dikatakan di situ jadi mahram, enggak ada disebutkan. Enggak disebutkan di situ bahwa jadi anak dari Sahlah, enggak ada disebutkan. Tidak disebutkan tentang mahram, cuma disebutkan tentang hilangnya kemarahan siapa? Dan ini kayaknya lebih condong ke yang kedua ini. Ya. Kita kembali ke materi. Maka Khalid bin Walid menunjuk Abu Hudzaifah, siapa tadi? Muhajirin itu Salim. Adapun dari Ansar Thabit bin Qais. Wastajjal qitalu hatta khabir Thabit bin Qais di qadamai fil ardi. Perangnya ini dahsyat. Perang Yamamah ini dahsyat. Ya, perang Yamamah ini perang antara kaum muslimin dengan Nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Dahsyat. Ya, saking dahsyatnya, saking enggak mau mundurnya panglima kaum Muhajir, kaum Ansar namanya Thabit bin Qais membuat lubang untuk dimasukkan di kakinya. Keliru ya, kakinya dimasukkan ke lubang tersebut supaya dia enggak melarikan diri. Dia membuat lubang berdiri. Pagar dia. Dia menjadi pagarnya kaum muslimin. Ya. Dia mengubur kakinya sampai ke setengah betisnya. Setelah memakai minyak wangi dan kain kafan gitu ya. Kain kafan gitu ya. Terjemahnya juga gitu. Gimana perang pakai kain kafan? Ya tapi ya ada riwayatnya kayak gini ya. Falam yazabid al-Khattab qutil, dia mancing di situ tidak mundur sama sekali sampai terbunuh dalam perang itu. Terbunuh. Wa qala ba'dul muhajirin li Salim, orang-orang muhajirin berkata kepada Salim maula Abi Hudzaifah, orang kalau sudah dibebaskan harus disebutkan nama maulanya. Salim maula siapa? Supaya jelas. Karena nanti ada hubungannya sama waris. Wa qala al-muhajir, orang-orang muhajir mengatakan Salim kepada Salim maula Hudzaifah, atas sa'an nu'ta min kibalika, tidakkah kamu takut? Ya, kamu diserang. Maka Salim mengatakan, bisa hamilul Quran ana idan, kalau begitu jika aku takut berarti aku adalah sejelek-jelek orang yang membawa Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Salim ini adalah ahli Quran. Wa hamila Khalid ibn al-Walid hatta jawal yukhdum ma raja thumma waqafa baina as-saffaini wa da'ila al-baras. Kemudian Khalid bin Walid datang dan ngajak duel satu persatu. Kan biasa dulu ya, biasa dulu itu kalau perang itu ngajak tanding satu lawan satu. Wala yabruzu ilaihi akhadun illa qatalu, maka siapa yang datang dan tanding satu lawan satu sama Khalid pasti dibunuh Khalid bin Walid. Tidak ada yang menang sama Khalid. Kalau perang ini ya, Khalid ini pedangnya satu, orang ini kayak orang kecil-kecil, mati gak api sama Khalid bin Walid. Terus kekar padanya, kuat Khalid bin Walid. Ya. Setiap ada orang masuk dibunuh sama Khalid. Mubarazah namanya. Walamma istadzal kitab mayyazal Khalid bin Walid al-muhajirin wal ansar min al-a'rab. Ketika perang sudah semakin berkecamuk, pasukan diatur sama Khalid, bisa-bisa muhajirin, ansar dan a'rab, orang-orang Arab Badui dibedakan. Ya. Wa sabarul muslimuna sabran lam yuhad mithluhu, pada perang ini kaum muslimin benar-benar membutuhkan kesabaran daripada perang-perang sebelumnya. Akhirnya dasar perang ini. Walam yajalu yataqaddamu ila nukhuri adum hatta fatahallahu alaihim, terus perang berkecamuk sampai Allah Subhanahu wa taala memerangkan kaum muslimin, memenangkan kaum muslimin dan mereka lari semuanya. Hatta dakhul ila makani sama hadiqatul maut, orang-orang itu lari terbirit-birit sampai masuk hadiqatul maut. Apa hadiqatul maut itu? Kebun kematian. Wa akhlaqat banu Hanifal al-hadiqa alaihim akhatu bil sahabah. Mereka masuk kebun memiliki pagar-pagar ya, ditutup semuanya. Semuanya masuk ke kebun itu, dikunci dari dalam. Bakara Barra bin Malik, ada seorang sahabat Nabi namanya Barra bin Malik mengatakan, "Ya ma'syarul muslimin, alquni 'alaihim fil hadiqa faqtamul fawqal fawqa turus, thumma rafa'u turus fil rimahi, thumma alqau 'alaihim min fawqi surya." Al-Barra bin Malik mengatakan, "Wahai kaum muslimin, angkatlah badanku dan lemparkan ke dalam benteng mereka, ke apa? Pagar mereka." Maka diangkat. Nih, Barra bin Malik ini. Ya, martir, apa namanya? Martil. Iya, martil ya. Martir, ya, jadi martir. Dimasukkan. Ketika dimasukkan dia perang wis sekenanya pokoknya sambil langsung mengarah ke pintu apa? Pintu gerbang itu dibuka dari dalam sama Barra bin, siapa tadi? Barra bin Malik, dibuka dan berhasil. Terbuka kuncinya. Akhirnya sahabat masuk semuanya. Terjadilah perang dahsyat, dihabisi oleh kaum muslimin. Ya. Yang dulu man fiya minal murtadin min ahli Yamamah, semua orang-orang murtad dibasmi. Karena ada hadisnya, man badala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah setelah disuruh tobat. Disuruh tobat tak mau, faqtuluh, bunuhlah. Diperangi semuanya orang-orang murtad ini. Hatta qalasu ila Musailamah, sampai orang-orang ini datang ke Musailamah terakhir. Fataqaddama ilaihi Wahsy bin al-Harb, maka melihat ada Musailamah al-Kadzdzab, maka ada seorang ya kaum muslimin namanya Wahsy bin Harb. Berarti Wahsy ini yang dulu membunuh Hamzah pamannya Rasulullah dengan tombak kecilnya. Terus dia tidak ada yang bisa mengampuni dosaku ya, karena aku dulu membunuh sebaik-baik manusia, maka aku harus membunuh dengan tombakku ini sejelek-jeleknya manusia. Kebetulan pada waktu sejelek-jelek manusia siapa? Musailamah. Dan dia ahli memang. Siapa namanya? Wahsy ini ahli. Maka dia langsung mendekat dan menyelinap dan menuju ke arah Musailamah dan ditusuk dan mati. Jadi yang membunuh Musailamah ini yang membunuh Hamzah, namanya Wahsy. Wa kana jumlatu man kutila qariban min asrati alaf, orang-orang yang terbunuh, orang kafir yang terbunuh ini 100,000. Coba bayangkan 100,000. Nguburnya gimana? Wa kutila minal muslimina 600. Adapun terbunuh dari kalangan kaum muslimin sahabat yang meninggal 600 sahabat. Dalam perang-perang yang lain tidak pernah seperti itu. Dalam perang yang paling dahsyat sekalipun, perang apa? Uhud, yang paling kalah nih dalam pada masa itu, masih jumlahnya masih tidak sedahsyat perang Yamamah. Entek-entekan perang Yamamah. Terbunuh 600 kaum muslimin dan 100,000 pasukan musuh. Waqut walaj al-baqur ila qala, adapun yang tersisa semuanya masuk ke benteng kastil, kan kokoh benteng itu. Fasalahum Khalid wa da'u ila Islam, didekati sama Khalid, masuklah Islam, kalian akan selamat. Daripada kalian mati sebuah teman-teman kalian tadi, kalau lebih baik kalian masuk Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Ya. Wa kana qad subiya minhum man adraka qabla dukhul ila al-khizn wa minhum al-mar'a. Ya, orang-orang ditawan, banyak yang ditawan, dan salah satu yang ditawan adalah seorang wanita, ya, seorang wanita dari negeri Hanafiyah atau Hanifiyah. Akhirnya wanita ini diambil Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib itu punya anak, namanya siapa? Terkenal ini anaknya, saudaranya Hasan, saudaranya Husain. Dari wanita ini, namanya Muhammad, terkenal, namanya Muhammad bin Al-Khanafiyah. Kenapa Ustaz tidak disebut Muhammad bin Ali untuk membedakan keturunannya Fatimah sama yang tidak Fatimah? Aslinya ya Muhammad bin Ali, tapi supaya tidak dikira ini anaknya siapa? Fatimah, disebut Fatimah bin Al-Khanafiyah, disebutkan ke ibunya. Muhammad bin Al-Khanafiyah ini jadi ketika perang selesai, yang ditawan diantaranya adalah wanita, diambil, tidak dinikahi, bukan istri. Akhirnya diambil sama Ali bin Abi Thalib. Terus dihubungi sama Ali bin Abi Thalib, punya anak namanya Muhammad, ini nanti jadi pembesarnya tabi'in, luar biasa. Muhammad bin Hanafiyah ini punya kedudukan yang tinggi. Sampai-sampai ketika terjadi zaman fitnah, ngerti zaman fitnah ya, Yazid jadi khalifah, orang-orang ini mendekati Muhammad Al-Khanafiyah, Muhammad bin Al-Khanafiyah, dirayu-rayu, anda ini kan anaknya Ali bin Abi Thalib, anda punya pengikut banyak, tolong mau sama kami, kita akan memerangi siapa? Yazid tak mau. Dan Muhammad bin Hanafiyah ini termasuk yang menasihati kakak-kakaknya supaya enggak berangkat kemana? Ke Karbala. Baik orangnya, enggak mau fitnah-fitnah dia, Muhammad Al-Hanafiyah. Ya. Tapi itu masih nanti ceritanya ya. Kita kembali ke materi. Wong ini ibunya saja baru ketemu. Kok sudah cerita yang anaknya tadi. Riddatu ahli Bahrain. Bahrain murtad. Negeri Bahrain. Bahrain itu ada di Teluk Arab. Ada yang mengatakan Teluk Persi, ada yang mengatakan Teluk Arab. Lebih baik kita mengatakan Teluk Arab saja, jangan Teluk Persi. Penamaan ini politis supaya Iran memiliki hak di teluk tersebut. Ya, makanya ada petanya, yuk, khilaf pendapat juga petanya ini. Ada yang mengatakan Teluk Persi, ada yang mengatakan apa? Teluk Arab. Jadi Bahrain itu ada di Jazirah Arab yang paling timur, langsung berbatasan dengan laut. Makanya di Bahrain ini, Pak, kemarin, Pak, 3 tahun yang lalu, itu terjadi demonstrasi besar-besaran, ketakutan, polisi banyak dibunuh. Ya. Sultannya pun ketakutan. Siapa yang bikin? Yang bikin demonstrasi apa? Karena mereka pelabuhan. nelayan-nelayan ini waktu demonstrasi besar-besaran ya, baru dulu ya, bapaknya pemimpin sekarang ini yang di Bahrain dulu kuat, sia-sia dilarang. Lah yang ini agak lemah, sia-sia diberikan acara syura dibiarkan. Akhirnya karena orang Syiah itu dikasih hati ngerokok rempeloh, terus semakin banyak mereka. Ada hijrah besar-besaran dari Yaman. Nah, nelayan-nelayan itu yang sia-sia itu ternyata dibawa apa? Perawanya itu senjata semua. Langsung ketika mereka hampir merebut, pada waktu itu yang jadi Raja Saudi masih Raja siapa? Raja Abdullah, belum Salman. Maka Raja Saudi pada waktu Abdullah mengirim pasukan besar nyebrang ke Bahrain. Ya, diamankan Bahrain sama Raja Saudi pada waktu itu. Dihabisi mereka. Sekarang intimidasi mereka, gak punya kekuatan mereka. Dipreteli semuanya itu. Yang dulu dapat tempat, sekarang Ahlus Sunnah sudah siaga di sana. Hampir kena itu dulu. Ya, jahat ya Iran ini. Nah, pada waktu itu Bahrain ini murtad, banyak yang murtad. Irtada ahlul Bahrain wa malak walai Mundir bin Nu'man wa qala kalau kana Muhammad nabiyan ma mata. Yang dari raja namanya Mundir bin Nu'man, dia berkata qala qailuhum, sebagian orang mengatakan, dari mereka mengatakan, lau kana Muhammad nabiyan ma mata, sekiranya Muhammad nabi kok mati dia ini, dia bukan nabi berarti. Walam yakum minhum akhadun alal Islam, seluruh negeri Bahrain murtad kecuali satu desa yang enggak murtad itu. Namanya apa? Juwasa ya, gitu ya bacanya. Juwasa. Ini adalah benteng li Abdul Qas bil Bahrain ina. Ada negeri, ada benteng, ada desa, ada iya namanya Juwasa. Enggak mau murtad mereka. Bahkan awal qaryatin aqamatil jum'ah min ahli rijal, ketika semua sudah enggak ada yang sholat, hanya kampung ini yang mengadakan sholat Jumat. Maka waqad hadarul murtadun ala jawab, maka orang-orang yang Bahrain yang murtad itu semuanya mengepung desa yang enggak mau murtad itu, kepung. Wa dayyaqu alaihim hatta ja'u ju'an shadidan, di embarku enggak bisa keluar sampai kelaparan. Di desa itu, di benteng itu kelaparan, gak ada logistik, dikepung sampai ada yang mati kelaparan dan seterusnya. Sampai ada yang berkata, yaitu Abdul bin Khadab, orang muslim di desa itu mengatakan, ala ablik Abu Bakrin Rasulah, tidakkah Abu Bakar mengutus orang duta dan seorang pemuda-pemuda Madinah semuanya untuk datang ke tempat ini yang terkepung ini. Wa ka'anna dima'ahum fi kulli fajjin, saya melihat seperti darah-darah mereka ini tertumpah di mana-mana. Sangat banyaknya musuh dikepung. Tawakkalna 'alal rahmani, inna wajadna an-nasra lil mutawakkilina. Kami hanya bisa bertawakal kepada Allah. Abu Bakar jengah bahwa di Bahrain ini ada desa yang dikepung ini. Langsung Abu Bakar mengirim pasukan. Ya. Waqad qama fihim rajulun minhum yuqalu jarrul mukhatiban qal. Ya, pada waktu itu ada seorang pemimpin Juwasa tadi itu, yang masih yang kampung yang Islam tadi itu, pemimpinnya berkata, ya ma'syar Abdul Qais, ini sa'ilun amri fakbiruni in alimtumuhu, wahai Bani Qais, yaitu yang muslim tadi itu, saya bertanya kepada kalian, jawablah pertanyaanku. Ata'lamuna annahu kana lillahi anbiya'un qabla Muhammad, apakah kalian tahu bahwa ada nabi sebelum Muhammad? Mereka mengatakan, iya, kami beriman ada nabi-nabi sebelum Muhammad. Ta'lamuna utarunahu, apakah kalian mengetahuinya atau melihatnya langsung? Mereka mengatakan, kami mengetahui meskipun kami tidak melihat langsung. Kami beriman ada nabi-nabi sebelum Muhammad. Fama fa'alu, apa yang terjadi dengan nabi-nabi itu? Orang-orang menjawab, matu, mereka semuanya meninggal dunia. Maka dia mengatakan, kalau nabi-nabi yang dahulu bisa mati, maka Muhammad pun telah mati. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah, Allah saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah meskipun beliau mati. Akhirnya seluruh pengikutnya mengikuti, enggak mau murtad. Kuat semuanya. Tapi Abu Bakar harus gerak cepat ini. Wa arsala Abu Bakr ila ahli Bahrain al-Ala ibn al-Hadrami. Rasulullah Abu Bakar langsung mengirim pasukan dipimpin oleh Al-Ala bin Hadrami. Fa in dhamma ilaihi Sumama bin Usal. Bergabung bersama pasukannya Ala bin Hadrami, Sumama bin Usal. Sudah saya pernah ceritakan belum Sumama bin Usal? Belum ya? Kita lanjutkan aja. Sumama bin Usal ini dulunya temannya Musailamah al-Kadzdzab. Dia ingin ke Madinah memburu Nabi. Terus ditangkap oleh kaum muslimin. Setelah ditangkap, diikat di mana? Di tiang masjid. Ketemu Rasulullah. Maka Usama siapa namanya? Sumama bin Usal mengatakan, ya, jika engkau membebaskan aku punya harta yang banyak. Jika engkau menawanku, perlakukan tawanan dengan baik. Intinya seperti itu. Kata Rasulullah, beri dia makan, diinakkan sama Nabi. Setelah 3 hari, kata Rasulullah, lepaskan orang ini, dilepaskan. Biasanya kan mata-mata kan dibunuh, dan ini dia ingin membunuh siapa? Rasulullah. Dibebaskan sama Rasulullah, dikasih makan yang enak-enak, dibebaskan. Langsung dia datang ke kebun, mandi, balik ke masjid, masuk Islam. Ya, Sumama bin Usal ini ceritanya. Tidaklah aku datang ke kota Madinah kecuali kamu adalah manusia yang paling saya benci. Dan tidaklah setelah ini saya keluar dari Madinah kecuali engkau adalah manusia yang paling aku cintai. Nah, setelah itu ikut gabung dengan gabung pasukan kaum muslimin. Walamma iktaraba min juyusil murtaddin, ketika sudah sampai di tempat mereka di Bahrain, nazala wa nazalu, terjadilah perang. Fabainamal muslimuna fil lail idh sami'a ala aswatan aliyatan fi jaisil murtaddin qala man radul yasiru khabar haula. Dalam kondisi seperti itu, Al-Ala mendengar suara tinggi, ya, man rajulun, ada orang laki-laki yang mengatakan, dia mengatakan, siapa laki-laki yang bersedia untuk melihat keadaan musuh. Faqama rajulun, maka datanglah seorang laki-laki, fatakhala fihim fajadu sukara, maka ada seorang laki-laki diutus oleh Al-Ala bin Hadrami untuk melihat keadaan musuh. Maka dijumpai semuanya lagi teler. Teler itu apa? Mabuk. Layak kilura min syarab, mabuk-mabukan mereka ini. Dulu kan dilarang sama Nabi. Ketika Nabi masih hidup mereka enggak murtad, enggak mabuk. Tapi Rasulullah wafat, murtad, mabuk lagi mereka ini. Ketika teler semuanya, dutanya ini kembali ke Al-Ala bin Hadrami, dikasih kabar bahwa mereka ini sedang mabuk-mabukan. Wah, kesempatan. Disikat sama Al-Ala bin, tumpas mati semua di situ. Habis telak. Dan akhirnya kampung apa namanya tadinya? Kampung Juwafa dibebaskan. Selamat. Kemudian sampai jam berapa? Selesai apa lanjut? 10 menit lagi. Halo? Satu perang lagi aja. Cuma 5 baris ya. Kata perang yang nomor sekian, Ba'atu Khalid ilal Iraq. Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid ke Irak. Irak pada waktu itu kan gerbangnya Arab menuju Persia. Antum kalau lihat peta, Irak itu Arab yang paling mana? Paling timur. Makanya itu paling diincar oleh orang Persia sama Amerika. Makanya kan Saddam harus dihilangkan. Sekarang Syiah masuk ke Irak. Ahlussunnah di sana terintimidasi. Karena memang Irak itu gerbangnya Arab dari timur. Irak itu ke timur sudah bukan Arab. Iran itu bukan Arab, Persia. Dan jangan sampai kita salah paham ya, dikira Iran itu timur tengah, bukan. Iran itu jajari Pakistan. Iran itu jajari Afghanistan. Iran bukan Arab, Iran itu Persia. Ngomongnya bukan ngomong Arab, bahasanya pun bukan bahasa Arab, Persia. Tapi kadang sebagian muslimin gak paham, dikira termasuk negara Arab, bukan. Iran bukan negara Arab, ngomongnya pun gak Arab. Wajahnya kan antara India sama Arab. Ya, nama apa? Wajah-wajah mereka, bukan wajah Arab. Kata Pak Abu Bakar, ila Khalid bin Walid an yasiru ila al-Iraq. Pemeran utama ya dalam penumpasan-penumpasan di Khalid bin Walid. Ya, pemeran utama dengan panglima-panglima yang lain. Pindah-pindah, habis numpas Yamama dioper ke sini, habis numpas ke sini ke Irak. Besok ini, besok ya, enggak sekarang, pertemuan besok. Habis dari Irak dioper sama Khalid sama siapa? Abu Bakar ke Syam. Bayangkan dari Irak sampai ke Damaskus. Zaman dulu itu ya. Kata Abu Bakar ila Khalid bin Walid an yasiru ila al-Iraq, setelah menumpas Bani Yamama tadi itu, Musailamah al-Kadzab, maka Abu Bakar nulis surat ke Khalid untuk pindah ke mana? Ke Irak. Famadha Khalid ila al-Iraq. Subhanallah ya. Ini zamannya Abu Bakar nih. Islam sudah sampai ke Irak. Abu Bakar loh ya, Rasulullah wafat. Dan Abu Bakar itu sudah sampai ke Irak saat. Wakana Hurmuz qad jama'a jumu'an katsiratan liqitalil muslimin. Ya, orang Irak namanya Hurmuz. Kalau lagi dari namanya Persi, Hurmuz nama-nama Persi. Tairus, Hurmuz itu nama-nama Persi. Wa qadima Khalid biman mau kena zalu tujal furs fi kazima. Maka berangkatlah Khalid menuju tempat ke arah Persi. Watarot jalan Khalid, Khalid jalan kaki. Watarot jama ila Hurmuz, Khalid datang ke Hurmuz. Fahtalahu durbataini langsung di apakah itu? Diartikan apa? Disabut ya. Fahtalahu durbataini fahtadonau Khalidun. Dipukul oleh Khalid berapa? Dua kali. Fahtadonahu Khalidun waja'at hamiyatu Hurmuz hatta layaktulahu Khalid. Maka datanglah pengawal-pengawal Hurmuz agar Khalid tidak membunuh siapa? Hurmuz. Fahamar alaihimil qa'qa ibn Amr wa ana mahum. Maka dibawa alaihim wa hamil alaihim al-qa'qa ibn Amr wa fa ana mahum wa hazama alul fursi wa raqibal muslimun aktafahum ilal lail wa astaghfadal muslimun ala amtiatim wa silahim. Artinya, intinya di sini Khalid bin Walid bersama pasukannya perang dengan orang-orang Persia. Berarti pada waktu itu Persia sudah menduduki di mana? Irak. Itu menunjukkan bahwa pada waktu itu Persia sudah menduduki Irak. Sejak zaman dulu itu Irak sama Romawi kan selalu, kan ada ayatnya ghulibatir rum fi adnal ard, kan ada ayatnya itu Romawi terkalahkan. Itu maksudnya terkalahkan dari siapa? Dari Persia. Jadi pada waktu itu Rasulullah itu ada di Mekah terlunta-lunta ya dengan sahabat, itu terjadi perang antara Romawi sama Persia, perang dahsyat. Negara, dua negara superpower. Yang kalah siapa? Romawi. Kaum muslimin ada di Mekah sedih mendengar Romawi kalah itu sedih. Orang kafir mendengar Persia itu menang, oh seneng gitu. Kok bisa gitu? Jadi Romawi itu kan Nasrani, itu kan ahli kitab. Masih ada kesamaan sama Islam. Makanya nanti kan Heraklius itu hampir masuk Islam karena mirip. Sedangkan Persia ini seperti jahiliyah, majusi kan. Dan sampai hari kiamat dua blok ini masih ada. Blok Romawi, blok Persia. Blok Romawi sekarang ya Amerika dan sekutunya. Itu blok Romawi sekarang ini. Inggris, Australia, Prancis, itu blok Romawi. Nah, kalau blok Persia, Iran, Cina, Rusia, sampai sekarang gak akut dua blok ini, sampai detik ini dan sampai hari kiamat akan ada barangkali seperti itu ya. Selesai dan kalah Persia, dipukul mundur dari Irak balik ke Iran, balik ke Persia di zamannya lah. Nanti mereka balik lagi dan ditumpas di zamannya Umar bin Khattab, Persia dihapus dari peta dunia nanti di zamannya Umar bin Khattab. Ini kan masih zamannya siapa? Abu Bakar. Masih mundur tok, belum ditumpas di zaman siapa? Abu Bakar. Nanti di zaman Umar bin Khattab yang jadi jenderalnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Perang namanya perang apa? Perang Al-Qadisiyah. Perang yang Persia kalah telak, kerajaan Persia hancur. Pada waktu perang Qadisiyah itu kuda-kudanya kaum muslimin ini melewati sungai-sungai, bisa terbang di atas air. Ya. Terus ada gelasnya sahabat yang jatuh ke sungai. Perang ini menang telak. Saking gak mau ruginya sahabat ini, seluruh ke sungai cari gelasnya biar gak rugi. Dan ketemu, dibawa pulang lagi ke Madinah. Besok sabar dulu. Kalau perang kondisinya, insya Allah akan saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Tidak usah pertanyaan ya, secara aja kok pertanyaan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.